Alhamdulillah. Ya, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, setelah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang membahas bahwasannya pada solat sir maupun pada solat jahar, ya, tidak disyariatkan oleh seorang makmum untuk membaca surat yang ketika dia solat jahar. Ketika solat jahar, maka tidak disyariatkan bagi seorang makmum untuk membaca surat. Untuk membaca surat ketika dia mendengar bacaan imam. Namun tetap disyariatkan dia untuk membaca Al-Fatihah. Ya, tetap disyariatkan dia untuk membaca Al-Fatihah. Ya, kenapa? Karena itu dikecualikan, ya, oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan lainnya, illa bi Fatihatil Kitab. Itu dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa fi wujubil Fatihati qawlan asahhuhuma tajibu wath-thani la tajib. Ya, lalu beliau membahas, ya, seandainya seorang makmum mendengar bacaan imam, kalau bacaan surat tadi tidak disyariatkan, bahkan makruh, ya. Seorang makmum apabila mendengar bacaan imamnya, maka makruh untuk membaca surat pendek di belakang imamnya. Ya, apakah makmum tersebut ketika mendengar bacaan imamnya, ya, disyariatkan untuk membaca Al-Fatihah atau tidak? Ya. Ada qawlan, ada dua pendapat. Asahuhuma tajibu. Ya, pendapat yang lebih sahih adalah wajib. Ya, wajib bagi seorang makmum untuk membaca Al-Fatihah. Ya, dan ini pendapat Imam Syafi'i, ya, dan Zahir juga yang dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahu ta'ala. Bahkan beliau sampai membuat kitab tentang hal tersebut. Ya, juz'un, ya, qurratul ainain fil qira'ati, juz'un fil qira'ati khalfal imam. Ya, juz tentang bacaan di belakang imam, yakni wajibnya membaca Al-Fatihah di belakang imam walaupun dia memiliki imam yang imamnya membaca secara jahr. Ya, tetap itu wajib. Wa tsani la tajib. Ya, pendapat ulama yang kedua itu tidak wajib. Ya, tidak wajib untuk membaca Al-Fatihah wa in kana la yasma'ul qira'ah. Ya. Ini pendapat yang kedua, yakni tidak wajib bagi makmum yang mendengar bacaan imamnya. Ya, bagi makmum yang mendengar bacaan imamnya. Walaupun di sini, ya, di antara pendapat ulama yang mengatakan tidak wajib itu Imam Malik dan Imam Ahmad. Ya, namun khilaf dalam perinciannya. Ya, Imam Malik itu semata-mata imam menjaharkan, maka itu tidak disyariatkan bagi makmum untuk membaca. Adapun Imam Ahmad, patokannya apakah si makmum mendengar bacaan imam atau tidak? Ya, mendengar bacaan imam atau tidak. Lalu apa ada perbedaan antara dua pendapat tersebut? Iya. Ya, ada dua perbedaan. Ada perbedaan dalam pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Ya. Adapun pendapat Imam Malik, seandainya imam menjaharkan bacaan, ya, namun makmum tidak mendengar bacaan imam, apakah jaraknya terlalu jauh misalnya, atau ketika sholat jahar tersebut terjadi hujan, ya, terjadi hujan sehingga yang terdengar suara hujan, maka ini makmum tetap tidak membaca. Ya, makmum tetap tidak membaca menurut madhab Imam Malik. Adapun menurut madhab Imam Ahmad, kalau tidak mendengar bacaan imam, apakah karena hujan atau karena terlalu jauh dari imam atau karena sebab lainnya, maka makmum membaca. Ya, maka makmum membaca. Maka madhabnya seperti di satu sisi ini keadaan tidak mendengarnya, maka sama dengan Imam Syafi'i. Namun yang lebih tepat adalah bagaimanapun keadaannya, makmum tetap membaca Al-Fatihah. Ya, makmum tetap membaca Al-Fatihah. Ya, lalu, ya, dibahas lagi oleh Imam An-Nawawi. Ya, bagaimana hukumnya kalau makmum tidak mendengar? Ya, tadi mendengar. Kalau makmum, imam menjaharkan bacaannya dan mendengar bacaan imam. Masalah yang berikutnya, masya Allah, Imam Nawawi, ya, ini merupakan kejeniusan beliau. Hanya dalam satu paragraf saja, paragraf pendek, beliau membawakan beberapa masalah sekaligus. Ya, kalau mau dijabarkan, ini ada. Beliau, karena beliau, ya, punya beberapa kitab fikih. Ya, punya beberapa kitab fikih, Minhajut Talibin itu yang ringkas. Ya, Radatul Talibin lebih panjang lagi. Ya, syarah majmu' al-majmu' syarah al-muhadzab itu yang paling panjang. Karangan beliau tentang fikih, bahkan sampai beliau tidak menyelesaikan kitab tersebut. Ya, namun sudah membahas banyak masalah. Ya, banyak masalah beliau membawakan masalah yang aslinya masalah itu dalam kitab Al-Muhadzab. Ya, beliau jelaskan ya dalilnya, ya bahkan di khilaf madhab Syafi'i, kalau ada khilaf dalam madhab Syafi'i, kemudian melanjutkan dengan membahas membawakan aqwal para ulama, kemudian membawakan jawab ala i'tirad. Ya, dalil-dalil madhab Syafi'i, kalau ada bantahan terhadap madhab Syafi'i, dibantah lagi oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, Masya Allah, memang beliau adalah ulama yang jenius, ya, walaupun umurnya pendek, ya, amatlah pendek, hanya 45 tahun. Ya, wa in kana la yasmi' al-qira'ah, kalau seandainya orang tersebut tidak mendengar bacaan, yakni imam menjaharkan bacaannya namun makmum tidak mendengar. Ya, makmum tidak mendengar bacaan imam. Apa yang dilakukan? Fas-sahih wujubul Fatihah wa istihbabus surah. Ya, yang sahih wajib membaca Al-Fatihah dan disunnahkan untuk membaca surat. Ya, wajib untuk membaca Al-Fatihah, ini tidak ada khilaf dalam madzhab Syafi'i, ya. Yakni tetap wajib membaca Al-Fatihah. Kalau tidak mendengar, istihbabus surah. Menurut beliau bahwa disunnahkan untuk membaca surat. Berbeda dengan keadaan yang awal tadi. Masalah yang awal, ya, makmum mendengar bacaan imam. Imam menjaharkan dan makmum mendengar bacaan imam. Maka makruh bagi makmum untuk membaca surat pendek. Kalau ini, imam menjaharkan namun makmum tidak mendengar bacaan imam, ya, makmum tidak mendengar bacaan imam, maka ketika hal tersebut disunnahkan baginya untuk membaca surat, bukannya makruh, ya, disunnahkan bagi si makmum untuk membaca surat, ya, walaupun si imam menjaharkan, tapi hakikatnya kenyataannya dia tidak mendengar bacaan imam, ya, maka disunnahkan baginya untuk membaca surat. Jadi hukumnya, ya, sama seperti sholat sirriyah, ya, hukumnya menjadi sama seperti sholat sirriyah. Patokannya adalah ke sama', patokannya adalah ke apakah si makmum mendengar bacaan imam atau tidak, ya, patokannya itu, bukan sebagaimana madhab Imam Malik yang patokannya itu al-jahru bil-qira'ah, apakah si imam menjaharkan bacaannya atau tidak, ya, bukan di situ patokannya, tapi patokannya apakah si makmum mendengar bacaan imam atau tidak. Wakila la tajibul fatihatu, wakila la tajibu wala tustahabu as-surah. Qila, yaitu sigat tamrid namanya, ya, sigat tamrid, yakni nukilan pendapat yang lain namun yang beliau anggap lemah, ya. Ya, pendapat yang lain bahwasanya tidak wajib membaca Al-Fatihah, ya, ini menurut sebagian mazhab ulama yang lain. Wakila tajibu wala tustahabu as-surah, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa wajib membaca Al-Fatihah namun tidak sunnah untuk membaca surat. Ya, tidak sunnah untuk membaca surat. Jadi tetap sama seperti yang pertama tadi, yakni ketika imam menjaharkan dan makmum mendengar, ya, maka wajib membaca Al-Fatihah wala tustahabbu surah, dan tidak disunnahkan untuk membaca surat. Ya, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam, yang lebih tepat adalah, ya, si makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah, yang itu berdasarkan hadis Ubadah bin Samit dan lainnya, bahwasanya tidak sah solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, namun, ya, dia disunnahkan untuk membaca surat. Ya, kenapa? Karena ketika imam menjaharkan bacaannya tersebut, hakikatnya dia tidak mendengar bacaan imam. Ya, jadi ketika imam menjaharkan bacaannya namun dia tidak mendengar, itu kosong dari ibadah. Ya, karena ibadah, apakah si dia membaca surat atau dia mendengar bacaan imam. Sehingga apa? Sehingga daripada dia kosong dari ibadah, imam menjaharkan, dia tidak membaca, ya, daripada dia tidak membaca dan juga tidak mendengar bacaan imam, maka dia di alangkah baiknya dia mendengar. Ketika dia tidak mendengar, dia membaca surat. Ya, dia membaca surat yang hukumnya sama seperti ketika sholat sirriyah. Ya, wallahu a'lam. وتجب قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة. Ya, lalu beliau membahas lagi, ya, salat kan ada macam-macam, ada salat wajib, ada salat sunnah, ya, ada salat-salat yang lain, salat Idul Fitri, Idul Adha, salat istisqa, salat jenazah. Ya, apakah di salat jenazah kan ada bacaan Al-Fatihah di rakaat yang pertama atau di takbir yang pertama, apakah membaca surat atau membaca Al-Fatihah atau tidak, atau apa hukumnya? Ya, beliau katakan bahwa wajib. ya, wajib membaca Al-Fatihah pada takbir yang pertama dari solat jenazah. Ya, kenapa? Karena solat jenazah itu dinamakan solat. Ya, solat jenazah itu walaupun memang tidak ada ruku', tidak ada sujud, namun tetap dinamakan solat. Ya, tetap dinamakan salat, sedangkan Allah sudah berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah ya yang mudah dari Al-Qur'an di dalamnya. Ya, ini di dalam salat. Ya, di dalam salat. Ya, walaupun sebab khusus dari ayat tersebut adalah tentang qiyamul lail. Ya, namun itu ya tetap merembet ke salat-salat lainnya. Apakah itu salat wajib atau salat sunnah dan salat jenazah min musamma as-salah. Termasuk dinamakan salat juga. Ya, walaupun tanpa ruku, tanpa sujud, tetap dia dinamakan sholat. Sehingga Al-Fatihah itu tetap harus dibaca, harus ada di sholat jenazah tersebut. Ya, wallahu a'lam. Amma qira'atul Fatihah fi sholatin nafilati fala budda minha. Adapun membaca Al-Fatihah fi sholatin nafilah, dalam sholat sunnah. Ya, sholat sunnah, ya maka hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Maka barangkali ada yang berpikir, kan ini sholat sunnah, ya, apakah itu sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah mutlak misalnya, yang itu ya, ghairu mu'akkadah. Kan ini hukumnya sholat sunnah. Apakah membaca Al-Fatihah di dalam sholat sunnah tersebut hukumnya wajib atau tidak? Ya, ini yang ingin beliau bahas. Apakah hukumnya wajib atau tidak? Beliau katakan, membaca Al-Fatihah dalam sholat sunnah fala budda minha, tidak dapat tidak, yakni harus dibaca. Ya, tidak dapat tidak harus baca Al-Fatihah. Ya, namun apa maksudnya harus dibaca ini? Fala budda minha itu la mahalat, yakni harus. Ya, harus dibaca. Namun harusnya ini apakah ini rukun? Ya, apakah ini wajib dari salat sunnah? Apakah ini syarat sah salat sunnah atau apa? Ya, ikhtalafu. Para ulama khilaf. Wakhtalafa ashabuna fi tasmiyatiha fiha. Ya, para ulama, para ashab kami, yakni para pembesar ulama Syafi'iyah, khilaf tentang penamaannya, yakni membaca Al-Fatihah di dalam salat sunnah apakah dikatakan rukun atau syarat sah salat atau wajib salat. Khilaf para ulama Syafi'iyah. Faqala Al-Qaffal, ya, berkata ulama Al-Qaffal, namanya adalah Abdullah bin Ahmad Al-Marwazi, ya, tusamma wajibah. Ya, Al-Fatihah di dalam salat sunnah itu wajib. Wajib salat. Wajib salat. Ya. Wa qala sahibul qadi Al-Husain, wa qala sahibuhu Al-Qadi Husain, berkata sahib beliau Al-Qadi Husain, tusamma syartan. Ini dinamakan syarat. Syarat sah salat. Ya, bukan syartul kamal ya, tapi syarat sah salat. Wa qala ghairuhuma tusamma ruknan. Berkata selain dari keduanya, yakni bahkan ini para ulama yang lain, bahkan banyak para ulama, ini dinamakan rukun, yakni rukun dari salat sunnah. Rukun dari salat sunnah wa huwal azhar, wallahu alam. Dan ini adalah yang lebih tepat. Ya. Namun perlu diketahui, memang apa bedanya syarat ya wajib dan rukun, ya. Syarat secara bahasa maknanya alamah, tanda. Ya, syarat secara bahasa maknanya alamah. Adapun wajib secara bahasa maknanya lazima wa thabata, yakni harus, tidak dapat tidak. Adapun rukun, ya, rukun itu memiliki banyak makna, di antaranya al-quwwah, ya, kekuatan, di antaranya juga condong kepada hal tersebut, ma la ilaihi wa sakana ilaihi. Ya. Namun secara istilah maka ini berbeda satu sama lain. Ya, adapun syarat, ma yazamu min adamihi adamus sihha. Ya, syarat itu kalau hal tersebut tidak ada maka itu tidak sah. Ya, kalau hal tersebut, yakni syarat tersebut tidak ada, maka ibadah atau muamalat yang disyaratkan padanya syarat tersebut tidak sah. Misalnya apa? Wudu syarat sah salat. Kalau tidak ada wudu, salatnya tidak sah, ya. Salatnya tidak sah. Adanya wali syarat sah nikah menurut jumhur ulama. Kalau tidak ada wali maka muawalah nikahnya tidak sah. Ya, itu syarat. Kalau tidak ada maka itu tidak sah ibadah atau muamalah tersebut. Ya, adapun walaisa biruknin, bahkan para ulama bukan para ulama namun Imam Taqiyuddin Al-Hifsani, ya, ketika beliau membahas permasalahan salat, beliau menjelaskan perbedaan antara syarat wajib dan rukun. Ya. Walaisa biruknin. Kalau syarat itu bukan rukun. Kenapa? Karena rukun syarat itu di luar ibadah dan di luar muamalah. Ya, di luar zat ibadah dan di luar zat muamalah. Wudu itu bukan bagian dari salat. Di luar salat, sebelum salat. Wudu itu sebelum salat, ya. Adapun rukun mirip seperti syarat. Tapi apa? Rukun itu ya, apabila tidak ada maka ibadah tersebut tidak sah, muamalah tersebut tidak sah, wa huwa dakhilul ibadah. Ya, rukun itu di dalam zat ibadah, bagian dari zat ibadah dan bagian dari zat muamalah tersebut. Ya. Bagian dari zat ibadah dan bagian dari muamalah tersebut. Ya, ini titik perbedaan antara syarat dan rukun. Ya. Adapun wajib, ya memang labudda minha, memang harus, tidak dapat tidak harus dilakukan. Namun wajib itu bisa dijabr. Wajib itu bisa ditambal, sesuatu yang harus tapi bisa ditambal. Dan itu masih diberi keringanan kalau ditinggalkan dalam keadaan lupa. Ya, masih diberi keringanan kalau ditinggalkan dalam keadaan lupa, ibadah atau muamalah tersebut masih sah. Namun biasanya ada penambal-penambalnya. Ya, ada penambal-penambalnya. Misalnya kalau dalam haji, maka wajib bayar dam. Kalau dia meninggalkan wajib haji. Namun kalau dia meninggalkan rukun dari haji, wukuf di Arafah, maka ibadahnya dari awal hingga akhir tidak sah. Ya, ibadahnya walaupun dia lupa misalnya. Karena lupa, tapi ibadahnya hajinya dari awal hingga akhir itu tidak sah, tidak bisa ditambal. Tapi kalau dia meninggalkan wajib haji, tetap sah hajinya namun harus ditambal dengan hal yang lain, yakni bayar dam. Itu beda antara wajib dengan rukun. Yakni sama-sama harus dan sama-sama di dalam zat ibadah. Namun kalau wajib itu masih ada keringanan ketika ditinggalkan karena lupa, yakni masih sah ibadah atau muamalahnya walaupun ada penambal-penambal lainnya. Adapun rukun itu kalau ditinggalkan walaupun dalam keadaan lupa, maka itu tidak sah ibadah atau muamalah tersebut. Ya, ini sekilas perbedaan antara syarat wajib dan rukun. Maka Al-Fatihah ini, apakah itu syarat sah atau wajib atau rukun? Maka kata Imam An-Nawawi, yang lebih tepat itu adalah rukun. Ya, rukun dari salat sunnah. Ya, walaupun namanya ini salat sunnah, namun kalau tidak membaca Al-Fatihah, maka salat sunnahnya itu tidak sah. Ya, salat sunnahnya itu tidak sah. Walaupun salatnya salat sunnah. Ya, tapi harus ada Al-Fatihahnya. Harus dia membaca Al-Fatihah, ya. Sehingga apa? Rukun Al-Fatihah tersebut merupakan rukun dari salat sunnah. Apakah itu sunnah muakkadah ataupun salat apakah itu sunnah ghairu muakkadah. Ya, wallahu alam. Mungkin ini sedikit yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Baiklah sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an. Demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustadz Varian LC di sesi yang kedua. Selanjutnya kita beranjak pada sesi tanya jawab. Bagi Anda sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya, langsung hubungi kami di nomor 0218499 4343 atau dengan mengirimkan pesan singkat ataupun WhatsApp di nomor 0852627474. Selanjutnya kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk, Ustaz. Pertanyaan pertama dari Mama Aulia di Bekasi, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau lagi sholat sunnah kemudian lupa rokaatnya? Apakah harus sujud sahwi? Syukron. Ya, barakallahu fiik terhadap Mama Aulia yang menyimak kajian kita pada pagi hari ini. Bagaimana kalau lupa jumlah rakaat dalam sholat sunnah? Ya, apakah harus, katanya pertanyaannya, apakah harus sujud sahwi atau tidak? Maka dilihat lupanya tersebut. Ya, lupa ada dua macam. Ada lupa yang ada dia kecondongan ke jumlah rakaat. Ya, ada lupa yang dia ada kecondongan terhadap jumlah rakaat. Apakah ini misalnya sholat zuhur misalnya? Dia lupa antara 2 rakaat atau 3 rakaat, dia ada kecondongan ke 3 rakaat. Ada kecondongan ke salah satu tertentu. Ya, ada kecondongan yang ke salah satu tertentu, maka ini sujud sahwi. dia sujud sahwi setelah salam salat. Ya, setelah salam salat berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Ahmad. Ya, dia sujud sahwi setelah salam salat. Jadi dia pilih kecondongannya tersebut, misalnya dia lupa apakah 2 atau 3 tapi lebih dominan 3. Maka dia hitung rakaat tersebut, rakaat ketiga, sempurnakan rakaat yang keempat, kemudian baca tasyahud. Ya, baca tasyahud, doa perlindungan, salam salat, kemudian sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi. Salami dua kemudian kali, salam lagi. Ya, itu salam, itu sujud sahwi yang setelah salat. Ya, berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud. Ada lupa yang tidak ada kecondongan, ya. Dia lupa antara 2 atau 3. Ya. Mana yang lebih condong, apakah 2 atau 3? Tidak tahu sama sekali. Tidak ada kecondongan sama sekali. Maka ini falyabni, ya, maka ada dua riwayat. Yang kedua riwayat itu, kedua lafaz tersebut hakikatnya sama. Falyabni ala mastayqan. Ya, hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan lainnya. Maka dia dibangun di atas yang yakin. Yang yakin itu yang sedikit. Yani lupa apakah 2 atau 3, maka dipilih yang 2. Terhitung itu sebagai rakaat yang kedua. Tambahkan rakaat ketiga, tambahkan rakaat keempat, sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwinya sebelum salam. Bagaimana sujud sahwi sebelum salam? Dia baca tasyahud, baca salawat, perlindungan, hanya tersisa salam salat, sujud sahwi. Hanya tersisa tinggal salam saja, jangan salam dulu. Maka dia sujud 2 kali, ya, kemudian salam salat. Ya, itu sujud sahwinya sebelum salat. Apakah harus, ya? Para ulama khilaf tentang hukum sujud sahwi. Wallahu alam. Saya lebih condong ulama yang mentafsil, memperinci. Ya, kalau itu karena sesuatu yang kurang, maka itu wajib. Yeah. Ya. Karena ada sesuatu yang kurang, yakni kurang jumlah rakaat misalnya. Kalau lupa itu termasuk kurang. Ya, karena sesuatu yang kurang. Namun karena sesuatu yang lebih, misalnya karena jumlah rakaatnya lebih. Orang yang jumlah salat 4 rakaat dengan 5 rakaat. Maka itu karena lebih, maka itu sunnah muakkadah. Ya, wallahu alam. Itu yang saya lebih condong. Dan ini pendapat Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, wallahu alam. Jazakallah atas jawaban dari pertanyaan pertama. Selanjutnya kita angkat penelpon, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tip, dengan Bapak siapa, di mana, Pak? Pak Junaid di Perumahan. Iya, silakan bertanya, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Suaranya kurang jelas, Pak. Nah, sekarang sudah jelas. Iya. Iya, sudah, Pak. Silakan. Ya, kadang ragu nih ya, Pak Ustaz. Ya, kadang sudah baca pakai apa belum gitu ya. Ya. Ini harus mengulang atau cukup sedikit sawit gitu, Pak Ustaz. Yang kedua, ragunya apa? Masih dalam ya, keadaan berdiri atau sudah lewat? Sudah ruku. Sudah ruku lalu lupa, iya. Apakah sudah baca Al-Fatihah atau belum? Betul. Iya, betul. Yang kedua, berapakah bacaan surat sujud dan ruku? Anda pernah dengar ada cukup satu kali, bahkan lebih dari satu kali, bisa 10 gitu. Ini yang sahih riwayatnya yang mana, Ustaz? Apakah sekali atau 3 kali atau lebih jika Ustaz bacaan ruku dan sujudnya, Ustaz? Syukran, Ustaz. Ya, ayy, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah atas pertanyaannya. Selanjutnya, tafadhal Ustaz, silakan jawab. Ya, yang pertama dia lupa sudah ruku. Iya, kondisi ruku. Sudah ruku, apakah lupa membaca Al-Fatihah atau tidak? Wallahu alam. Saya tidak tahu. Tapi kalau lupanya masih dalam keadaan berdiri, misalnya, ya, menjelang ruku, maka dia baca ulang. Misalnya dia lupa apakah barusan itu baca surat atau baca Al-Fatihah, tapi masih dalam keadaan berdiri, ya, maka itu dia baca ulang Al-Fatihah. Tapi kalau sudah pindah ke ruku, Wallahu alam apakah rakaat tersebut sah atau tidak. Ya, saya tidak tahu. Kemudian sujudnya berapa kali? Sujudnya dua kali. Dua ya, kali. Sujudnya dua kali berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, falyasjud sajdataini qabla an yusallim. Sebagian riwayat Nabi sallallahu dengan hadis fi'li. Bahwasanya Nabi sallallahu sujud dua kali. Apa yang dibaca? Khilaf para ulama. Ya, namun yang lebih tepat adalah dia membaca sebagaimana doa sujud biasa. Ya, membaca sebagaimana doa sujud biasa. Ya, subhanaka wa rabbana wa bihamdika. Ya. Subhana rabbiyal a'la, ya, atau yang doa satunya seperti doa sujud biasa. Ya, wallahu a'lam. Tip jazakallahu khairan atas jawaban pertanyaan kedua, dan masih ada pertanyaan lagi Ustaz. Hadir dari Ummu Al-Tof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah diperbolehkan kita mengerjakan sholat sunnah wudu di waktu-waktu dilarang mengerjakan sholat? Syukron jazakallahu Ustaz. Mengerjakan sholat sunnah wudu di waktu yang dilarang. Ya, seperti setelah sholat subuh. Ya, atau setelah sholat asar. Wallahu alam, itu pun memang khilaf para ulama, namun saya lebih condong pendapat Imam Syafi'i bahwa salat dzatu asbab, salat yang di situ ada sebab, ya maka itu boleh. Tetap boleh. Seperti salat jenazah, ya, atau salat sunnah wudu, atau salat khusuf, salat gerhana. Ya, kalau terjadi di waktu-waktu yang makruh, maka itu tetap disyariatkan. Adapun waktu-waktu yang dilarang tersebut, apa maksudnya? Karena ini dimasuki oleh takhsis yang amat banyak, yakni maka yang dimakruhkan tersebut maksudnya adalah salat sunnah ghairu muakkadah, salat sunnah mutlak, salat sunnah ghairu muakkadah. Ya, wallahu alam. Jazakallah. Dan satu pertanyaan lagi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin bertanya di luar tema tapi masih berkaitan tentang hadis Arba'in nomor 4 Ustaz, tentang ada seseorang yang melakukan amalan baik namun di akhir hayatnya ia mendapatkan neraka, namun sebaliknya ada seseorang melakukan amalan buruk namun di akhir hayatnya ia mendapatkan surga. Apakah ini sudah ketetapan Allah atau karena kesalahan manusia itu sendiri? Jazakallahu khairan atas jawabannya dari Ummu Hanan. Ya, barakallahu fik terhadap Ummu Hanan. Ya, walaupun memang itu di luar tema, ya, hadis keempat dari Arba'in Nawawi, ya, wa inna hadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'ala al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ya, wa inna hadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'ala al-kitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Ya, ada orang yang zahirnya amalannya seperti amalan penduduk surga. Dalam sebagian riwayat An-Nasa'i bahwa fima yabdu linnas, seperti amalan penduduk surga dalam tampak, ya, pandangan manusia saja. Yeah. Ya, secara zahirnya beramal seperti amalan penduduk surga. Orang munafiqun di zaman Nabi SAW salat di belakang Nabi SAW. Mereka bayar zakat kepada Nabi SAW. Mereka jihad bersama Rasulullah SAW. Namun mereka tidak mendapat pahala walaupun zahirnya kelihatan ibadah. Kenapa? Karena bahkan ya mereka tidaklah melakukan amalan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan mereka ya di dalam hatinya menyembunyikan kekafiran dan menyembunyikan benci terhadap syariat Islam. Ya, maka mereka itu fima yabdulin nas, dalam tampak manusia mereka terlihat ibadah saja padahal tidak terhitung ibadah, bahkan terhitung dosa. Ya, kalau ibadahnya itu riya, ya, atau bahkan menyembunyikan permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya, itu digabungkan dengan sebagian riwayat yang lain. Yang ini hanya dalam tampak manusia. Begitu pula ada kalanya seseorang yang berbuat maksiat, ya, dalam tampak manusia dia maksiat terus, ya. Apakah dia minum khamr terus, ya. Itu dalam tampak manusia. Namun barangkali kita tidak tahu bahwa di keadaan yang lain hakikatnya dia menyesali dosa-dosanya tersebut. Ya. Di kali yang lain dia hakikatnya sudah bertaubat walaupun mungkin dia melakukan maksiat tersebut berkali-kali. Ya, dia sudah bertaubat dan Allah terima taubatnya, kita tidak tahu. Ya, walaupun tampak zahirnya itu dia melakukan maksiat. Apakah ini karena kesalahan orang tersebut? Kesalahan orang tersebut maupun juga merupakan takdir. Iya. Ya. Itu merupakan kesalahan orang tersebut? Iya. Ya, dia melakukan amalan penghuni surga yang tampak pada manusia, namun akhirnya masuk neraka karena dia tidak ikhlas, karena perbuatan dia sendiri. Karena perbuatan dia sendiri, dan itu sudah merupakan takdir yang sudah Allah tuliskan juga. Kenapa? Karena di bagian hadis tersebut, di bagian sebelumnya, bahkan semenjak orang itu lahir, Allah sudah perintahkan malaikat, fayumaru bi arba'i kalimatin bikat bi rizqihi wa 'amalihi wa ja'alihi wa syaqiyyun aw sa'id. Orang tersebut sudah tertulis apakah dia sa'id atau syaqi. Apakah dia orang yang bahagia masuk surga atau dia orang yang sengsara masuk neraka. Itu sudah tertulis ya semenjak dia di dalam janinnya. Jadi merupakan kesalahannya maupun juga merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam.